Baik, kita masuk ke pelajaran sirah kita, kitab Kunuzus Sirah. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan kemarin sore, kita telah membaca kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib atau bersama Abu Talib CS, ya, perjalanan ke Syam untuk berniaga. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pendeta, sehingga setelah mereka bertemu dengan pendeta tersebut, mereka membatalkan pergi ke Syam dan memutuskan untuk kembali ke Mekah, ya, dengan rincian yang telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu. Akan tetapi telah kita ketahui dari penjelasan ulama hadis, antara Al-Imam Az-Zahabi, bahwa kisah bersama pendeta tersebut yaitu Buhaira adalah kisah yang palsu, riwayat yang palsu, yang mungkar jiddan, karena beberapa alasan yang telah kita simak pada pertemuan yang lalu. Berikut ini: hilful fudul, ya, tentang kesepakatan al-fudul. Kenapa dikatakan fudul? Jawabannya, kata sebagian para ulama, menyatakan karena kesepakatan tersebut dihadiri oleh beberapa orang yang namanya fadl. Jamaknya adalah fudul. Demikian diterangkan oleh sebagian para masyikh. Qala wa hadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hilf al-fudul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hadir. Ini masih sebelum beliau menjadi nabi, dan beliau masih muda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hadir pada kesepakatan sumpah setia di antara yang dilakukan oleh tokoh-tokoh musyrik Mekah, yang disebut dengan kesepakatan fudul, karena banyak dihadiri oleh orang yang bernama fadl. Ya. Di antaranya adalah fadl, ya, fadl bin Harith, fadl bin Wada', fadl bin Fadalah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Wadhalika hina balagha al-khamisata asyara min umrih. Umur Nabi saat itu baru 15 tahun. Wa hadha al-hilf tada'at ilayhi banu Hashim wa banu Al-Muttalib wa banu Asad wa banu Zahra wa banu Taym ijtama'u fi dari Abdullah bi jada'an At-Taymi li sinnihi wa sharafihi wa ta'aqadu 'ala an la yajidu mazluman bi Makkah sawa'an kana min ahliha aw min ghairihim illa nasaruhu wa akhadhu lahu haqqah. Mereka, tokoh-tokoh Makkah san itu dari kabilah banu Hashim, atau dari masyarakat Banu Hashim, Banu Al-Muttalib, Banu Asad, Banu Zuhrah, dan Banu Taim. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jada'an At-Taimi, karena dia yang paling tua atau karena kemuliaannya. Mereka berkumpul di rumahnya, bermusyawarah dan mengambil sebuah kesepakatan sumpah setia bahwa tidak ada yang terzalimi, yang dizalimi di Mekah, melainkan akan mereka bantu, akan mereka tolong, baik dia penduduk asli Mekah atau dari orang luar Mekah yang datang ke Mekah. Mereka bersumpah, bersepakat, siapa saja yang dizalimi di dalam Mekah ini, kita harus menolongnya dan harus kita kembalikan haknya yang telah diambil oleh orang lain, oleh para pelaku kezaliman. Dan para ulama menyebutkan sebab mereka melakukan kesepakatan ini. Ya. Sebab yang para ulama sebutkan adalah, ada seorang laki-laki dari kabilah Zabid, negeri Yaman. Dia datang ke Mekah, berniaga, menjual barang-barangnya kepada seorang tokoh Mekah yang bernama As bin Wa'il. Rupanya setelah itu As bin Wa'il gak mau membayarnya. Dia tidak mau bayar. Akhirnya laki dari Yaman ini pun mengadu kepada tokoh-tokoh Quraisy yang ada di Mekah. tetapi semua mereka tidak ada yang berpihak kepadanya. Tidak ada yang mau ikut campur dan tidak ada yang mau menolongnya. Karena As adalah seorang tokoh yang mulia. Dari kabilah yang mulia di Ka'bah. Akhirnya dia pun pergi ke Ka'bah dan memohon bantuan kepada kabilah Ali Fihrin, kabilah Alul Muru'ah. Faqama Zubair bin Abdul Muttalib. Maka datanglah Zubair bin Abdul Muttalib. Salah satu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Malaha malihadha?" Ketika melihat orang Yaman ini memohon bantuan karena dia telah dizalimi oleh Aus Ibn Wa'il, ia memandang, dia berpikir ini orang harus dibantu. Maka mereka pun berkumpul di rumah Abdullah bin Jada'an untuk mengambil sumpah setia, mengambil sebuah kesepakatan agar tidak ada orang terzalimi di Mekah ini, melainkan mereka bantu, mereka tolong, dan mereka kembalikan haknya. Ini salah satu dari keluhuran akhlaknya kaum musyriki di masa itu. Tetapi tetap mereka dikatakan musyrik oleh Allah dan Rasulnya tatkala mereka tidak mau mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dengan tauhid al-uluhiyah. Naam. Qala wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'da dhalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi nabi menceritakan bahwa dirinya pernah hadir dalam kesepakatan tersebut, kesepakatan yang masyhur dan menjadi sebuah kemuliaannya orang Arab. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, syahidtu fi dari Abdullah bin Jada'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran ni'am au na'am walau ud'a bihi fil islam la ajab. Sungguh aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jada'an di masa jahiliyah sebuah kesepakatan yang sangat aku kagumi, yang sangat aku banggakan. Aku lebih mencintai kesepakatan tersebut daripada onta merah. Onta merah kita maklumi bersama adalah simbol kekayaan, ya, orang Arab, ya, kekayaan harta yang paling mulia di sisi orang Arab. Dan andai kata di dalam Islam aku diminta untuk mengambil kesimpulan kesepakatan setia yang seperti itu, maka akan aku penuhi. Karena di dalamnya adalah keadilan dan memerangi kezaliman, membantu orang yang terzalimi untuk diambil kembali haknya yang telah untuk diberikan kembali haknya yang telah diambil oleh orang yang zalim. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ikut serta menyaksikan kesepakatan setia, sumpah setia tokoh-tokoh Arab di Mekah. Bahwa tidak ada seorang pun yang dizalimi di Mekah, baik dia penduduk asli Mekah atau pendatang dari luar ke Mekah, melainkan mereka akan satu kata, satu tangan untuk menolongnya dan mengembalikan hak dia yang telah diambil oleh orang yang menzaliminya. Di antara pelajaran yang dapat kita petik dari kehadiran dan ikut serta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, kata para ulama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah dimuliakan oleh kaumnya sekalipun beliau semenjak beliau masih muda. Beliau masih berumur 15 tahun sudah disertakan dalam majlis ini. Sementara yang hadir majlis tersebut adalah tokoh-tokoh Arab yang sudah tua renta. Yang berumur muda, yang masih anak muda, hanya Nabi yang mereka sertakan di dalamnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ikut serta bersama kaumnya dalam perkara-perkara besar yang penting, seperti dalam kesepakatan setia atau sumpah setia bangsa Arab ini. Bersamaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dan tidak pernah ikut serta dalam seluruh ritual syirik mereka, bid'ah mereka, maksiat mereka, dan akhlak-akhlak mereka yang lainnya yang buruk. Tapi dalam perkara-perkara besar, penting dan mulia, Nabi diikut sertakan dan Nabi mau ikut serta ke dalamnya. Dan saat itu Nabi belum menjadi Nabi. ya. Bahkan di sini beliau berumur 15 tahun. Ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi SAW itu benar-benar orang yang dimuliakan dan ditokohkan semenjak kecil oleh orang Arab. Akan tetapi, begitu beliau menjadi Nabi dan menjadi Rasul, mulai mengingatkan mereka bahwa mereka jatuh ke dalam syirik. Apa yang kalian lakukan selama ini adalah kesyirikan, tinggalkan itu semuanya. Ayo tauhid Allah. Ayo kita mentauhidkan Allah. Ayo beribadah dengan metode yang Allah inginkan, bukan dengan metode nenek moyang kita. Ya, Nabi mulai menerangkan ini haram, itu haram. Maka Nabi yang tadinya orang yang mulia di mata mereka, bahkan dari semenjak Nabi masih kecil sudah ditokohkan oleh mereka, dimuliakan oleh mereka, menjadi orang gila, tukang sihir, tukang syair. Bahkan mereka usir dari Mekah sehingga Nabi SAW harus meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah. Maka ini adalah hiburan kepada setiap muslim dan muslimah, dan khusus para ulama, para duat dalam berdakwah. Ya. Nabi SAW saja dicela, dituduh, dipersekusi, ya, dituding dengan berbagai tudingan yang keji. Padahal beliau dari semenjak kecilnya sudah dimuliakan oleh mereka. Ya. Beliau masih muda, sudah disertakan oleh mereka ke dalam majlis tokoh-tokoh Mekah yang sudah tua. Apalagi kita, ya, yang sebelum berdakwah kita bukan orang yang ditokohkan, bukan orang yang dimuliakan. Mungkin bahkan ketika kita sudah berdakwah pun kita masih banyak dosa, ya, banyak melakukan kesalahan. Maka kita tak perlu sedih, tidak perlu pesimis, tidak perlu berkecil hati. Tetap semangat berdakwah, istiqamah, bersabar dan ikhlas, serta introspeksi diri. Nah, berikutnya kata beliau, syubhah ta'arim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syubhat ahlul bid'ah, sehingga mereka menolak sebuah hadis sahih yang menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya pernah terbuka, ya, atau lepas sarungnya sehingga terlihat auratnya. Mari kita simak fi sahihain an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahum al-hijarah lil Ka'bah wa alaihi izarah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dapat dilihat pada nomor 364 bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah ikut serta bersama masyarakat Mekah mengangkat batu untuk Ka'bah, membangun Ka'bah. Wa alaihi izar, dan beliau menggunakan sarung. Ya, izarah, sarung di masa itu tidak seperti sarung di masa kita. Sarung di masa kita sudah bertemu ujung dengan ujungnya, sudah terjahit. Di masa itu sarung itu seperti kain ihram yang kita pakai. Itulah izar di masa itu. Nah, baik. Ujung dengan ujung itu tidak bersambung. Faqala lil Abbas, am, maka paman beliau Abbas berkata, ya bena akhi, wahai putra saudaraku, law halalta izarak faja'altahu ala mankibik dunal hijarah. Wahai anak saudaraku, coba kamu lepaskan sarungmu, kamu letakkan di atas pundakmu, kemudian engkau mengangkat batu di atasnya agar engkau tidak tersakiti, tidak merasa sakit, dan kuat mengangkat batu tersebut. Dunal hijarah. Setelah itu engkau letakkan batu di atas pundakmu yang sudah terlapis sisa sarung tersebut. Qala fahallahu, maka Nabi pun membuka sarungnya. Faja'alahu ala mankibih, kemudian beliau meletakkan sarung tersebut di atas pundaknya. Fasaqata maghsyian alaih, maka Nabi pun jatuh tersungkur. Qala fama ru'ya ba'da dhalika al-yawma uryanan. Dan setelah itu, setelah kejadian ini, Nabi SAW tidak pernah terlihat auratnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 364. Sebagian ahlul bid'ah kata Syekh, wa bada ahlul bid'ah yushanni'una kaifa ta'arra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa hadha kadhibun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahlul bid'ah mengingkari kejadian ini, dan mereka menganggap ini sesuatu yang mustahil dan menyatakan ini adalah kedustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bantahan kepada mereka sebagai berikut kata Syekh. Yang pertama, hadzal hadis sahihul isnad la ghubar alaih. Ini adalah hadis yang sanadnya sahih. Tidak ada kesamaran di atasnya sedikit pun. Tiada debu yang menutupnya sedikit pun, saking jelasnya kesahihan hadis ini. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabus Shalah pada bab karahiyati ta'rifi shalah wa ghairiha. Bab makruh dibencinya terlihat aurat dalam salat dan selainnya. Fa hadzal hadis qabla bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini juga, kejadian ini juga terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, di saat beliau masih kecil. Wa qala Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, menyatakan lamma banal Quraisy al-Ka'bah lam yablughun Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yablughin Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hulm. Tatkala Quraisy membangun Ka'bah, umur Nabi saat itu belum baligh. Belum baligh. Jadi tidak perlu seorang merasa aneh. Hal ini terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan aib, karena Nabi masih kecil dan bukan belum baligh di saat itu. Yang kedua kata Syekh, at'ari 'inda ahli al-'ilm yajuzu in kana li maslahatin syar'iyyatin rajihah. Hukum memperlihatkan aurat pun secara kaidah fikih terkadang itu boleh jika dilakukan untuk suatu maslahat yang besar secara syar'i. Contohnya asna'il ilaj, untuk berobat. Fata'ari Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qabla al-bi'tsa awalan. Terlihatnya aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yang pertama sebelum beliau menjadi nabi, di saat beliau masih kecil, bahkan beliau belum balik. Yang kedua, karena lima maslahatin, itu karena suatu maslahat yang Nabi inginkan agar beliau mampu mengangkat batu di atas bahunya, likay yataqawwa biha ala hamlil hijara, sehingga beliau kuat mengangkat batu untuk membangunkan Ka'bah yang tujuannya adalah yataqarrabu biha lillahi azza wa jalla wa hiya bina'ul Ka'bah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan membangun Ka'bah. Kama hadatha li nabiyillahi Musa alaihi salam lamma ittahamahu qawmuhu birajulatih. Sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana Allah pernah berkehendak terlihatnya aurat Musa tatkala kaumnya menuduh Nabi Musa ini perlu dipertanyakan, diragukan kejantanannya. Kenapa? Karena tidak pernah mau mandi bareng di sungai bersama kaum lelaki di masa itu. Seperti kebiasaan sebagai masyarakat di hari ini. Masih ada ya, di sebagian tempat. Ya, mandi dalam kemudahan terbuka orang. Bahkan di sebagian pendidikan juga ada. Na'udzubillah min dhalik. Fabarra'ahu Allah bimma qalu. Maka Allah Jalla wa'ala bersihkan Musa dari tuduhan mereka ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kanat banu Israil yaghtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila ba'd. Bani Israil, orang Yahudi di masa dahulu, mereka itu suka mandi bareng dalam keadaan telanjang, saling melihat aurat di antara mereka. Jangan dicontoh, dan ini sama sekali tidak menciptakan jiwa korsa. Ini perbuatan Yahudi, mandi bareng dalam keadaan telanjang dan saling melihat auratnya. Bukan, sama sekali tidak akan menciptakan jiwa korsa, demi Allah. Bahkan yang akan lahir dari ini, perbuatan ini adalah penyakit-penyakit rohani yang buruk. Sehingga ya syahwatnya menjadi enggak normal. Setelah itu ada yang suka sesama laki-laki, mendayat dia laki-laki atau perempuan lesbian, gara-gara pendidikan yang seperti ini. Dan itu tidak akan menciptakan jiwa korsa, justru hanya menciptakan penyakit syahwat yang menyimpang pada mereka. Dan itu perbuatan Yahudi. Asal-usul mandi telanjang bareng di sungai adalah perbuatan Yahudi di masa Nabi Musa. Nabi wa kana Musa sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu wahda. Sementara Nabi Musa mandi sendirian, enggak mau gabung mandi bareng dalam keadaan telanjang. Beliau Nabi Allah jalla wa ala. Dan para nabi sebelum mereka dijadikan sebagai nabi oleh Allah pun mereka telah dijaga oleh Allah. Faqalu, maka orang-orang Yahud pun berkata, wallahi ma yamna' Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adir. Ini pasti Musa tidak mau mandi sama kita karena dia punya penyakit di anusnya. Ya, dzufatak, ya bisa diartikan hernia, ya. Ini pasti karena dia ada hernia, ada penyakitnya. Ya, seperti tuduhan sebagian orang, mungkin dia enggak berani mandi bareng sama kita seperti kita ini saling melihat aurat, ya mungkin gambarnya banyak kudisnya, banyak ini itu. Berbagai tuduhan dari Yahudi kepada Musa. Maka Allah Jalla wa'ala membersihkan tuduhan itu dari Nabi Musa. Fadhahaba marratan yaghtasilu, maka suatu ketika Musa alaihi salam mandi. Fawadha'a thawbahu ala hajar, beliau meletakkan baju di atas batu. Fafarra al hajar bi thawbi, kemudian batu tersebut Allah kehendaki lari membawa lari membawa baju Nabi Musa alaihi salam. Allahu akbar. Fakharaja Musa fi ithri yaqul, Musa pun mengejar batu yang membawa lari bajunya tersebut. Thawbi ya hajar, bajuku wahai batu, bajuku wahai batu. Hatta nazara Bani Israel ila Musa, sehingga Bani Israel yang sedaya Yahudi yang sedang mandi bareng dalam keadaan telanjang, mereka pun melihat Nabi Musa dengan jelas bahwa tiada penyakit di tubuh beliau atau di anus beliau. Faqalu wallahi ma Musa bimas, demi Allah rupanya Musa sehat-sehat saja, ya. Wa akhadha thawbah, beliau pun mengambil bajunya tersebut di atas batu tersebut dan memukul batu tersebut. Faqala Abu Hurairah, wallahi innahu lanadiba bil hajar sittata aw sab'ah. Beliau ketika mandi memanggil 6 atau 7 batu untuk menutupi beliau sehingga tidak terlihat aurat beliau ketika mandi. Itu di masa itu. Ya, kalau zaman sekarang sudah ada kamar mandi di rumah, ngapain lagi antum mandi di pinggir di dalam sungai dalam keadaan tak berpakaian. Ya, jelas ya mah. Syahidnya apa? Ini juga pernah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam karena suatu hikmah yang Allah inginkan. Ya. Alasan yang ketiga, bantahan yang ketiga kepada ahli bidah yang menolak kisah ini, laisa fil hadithi annahu ta'arra amaman nasi sallallahu alaihi wasallam. Terbukanya aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan di depan manusia, hanya di depan pamannya tok. Tidak ada yang melihatnya kecuali pamannya. Yang keempat, hainama ta'ara amama ami faqat lam yuqar ala dhalik. Tatkala terlihat aurat beliau tersebut, Allah tidak membiarkan dan tidak mengikrarkan hal itu sehingga Allah membuat nabinya sendiri, nabinya tersebut Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pingsan. Ya, pingsan, wa ma ru'ya 'uryanan ba'da dhalik. Dan semenjak itu beliau tidak pernah terlihat lagi auratnya oleh manusia. Ini empat bantahan kepada ahlul bidah yang mengingkari riwayat ini. Ini menerangkan kepada kita bahwa ahlul bidah suka menolak hadis-hadis yang menurut mereka enggak masuk akal, mustahil. Sekalipun hadis tersebut hadis yang sahih. Ya. Oleh karenanya pentingnya kita belajar ilmu agama kepada orang yang selamat akidahnya. Tetapi anehnya cerita-cerita yang enggak masuk akal. Ya. Dari guru-guru, dari habib-habib atau yang semisal dengannya, sekalipun enggak masuk akal dan mustahil, mereka percaya aja bahwa Pak Habibnya jumpa langsung dengan Nabi, ngambil salawat langsung dari mulut Nabi, entah dari mana, entah Nabi Hong Kong atau dari mana. Itu percaya aja mereka. Ya, beliau ya ketika datang ke Masjid Nabawi, kuburan Nabi bergetar, Nabi pun keluar salaman dengan beliau. La haula wala quwata illa billah. Itu yang enggak masuk akal, mereka percaya. Tapi riwayat-riwayat yang a'immatul hadis mensahihkannya dan membenarkannya serta mensyarahnya, mereka terkadang menolaknya. Oleh karenanya benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, man khalafa sunnah tanaqad. Orang yang tidak mengikuti pemahaman as-salaf, para sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in dalam mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kontradiktif. Nah, barakallahu fikum, kita bacakan beberapa pertanyaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah menelan dahak saat salat bisa membatalkan salat? Jawabannya tidak, karena itu makan-makan, bukan makanan dan minuman. Ya. Kecuali dalam masalah puasa, sebagian ulama ada yang menyatakan jika ludah tersebut adalah hak dan dia buat sengaja, kemudian dia telan, tentunya ini sesuatu yang menjijikkan dan membahayakan kesehatan seseorang. Tapi di dunia ini apa yang enggak mungkin terjadi? Ada yang lebih dari itu dilakukan. Maka sebagian ulama ada yang menyatakan batal, ya, ada yang menyatakan batal. Namun wallahu a'lam bishawab, yang rajih itu dikatakan batal tidak, karena itu bukan sesuatu yang bisa dikategorikan makanan dan minuman. Nah, adapun salat, maka insyaallah taala tidak akan batal karena dia bukan salah satu dari pembatal salat. Baik, pertanyaan berikutnya Abu Basrum. Nah, kilo apa ini? Sirni. Bismillah, barakallahu fikum ya Ustaz, wa fika barakallah. Apakah semua wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat atau sebagian wahyu, diterima langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi atau selainnya? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Baik, ya akhi, barakallahu fik. Jika itu wahyu adalah Al-Quranul Karim, maka Allah sampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu Al-Quran. Ya, nazala bihir ruhul amin. Ya, ala qalbika litakuna minal munzirin. Allah sebutkan dalam syuara. Adapun selain itu dari wahyu, selain Al-Quranul Karim, karena wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi ada dua. Yang pertama Al-Quranul Karim. Ya, maka ini langsung Allah firmankan sautan wa harfan kepada Jibril alaihi salam, kemudian Jibril alaihi salam menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan talqin sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tatkala Jibril membacanya, maka ikutilah bacaannya. Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah. Selain itu adalah wahyu yang Allah Jalla wa'ala wahyukan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, terkadang melalui mimpi, ya, dan terkadang Jibril alaihi salam datang menjelma sebagai seorang laki-laki, ya. Naam, ya. Nanti akan disebutkan oleh Syekh beberapa bentuk wahyu atau cara Allah Jalla wa'ala menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Atau bahkan di awal-awal. Nanti akan disampaikan oleh Syekh pada bid'i dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bagaimana wahyu itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama kata Syekh dengan mimpi, ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Baik. yang kedua, apa yang disampaikan oleh malaikat ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, an yatamatsala al-malak rajulan. Malaikat Jibril datang menjelma seorang laki-laki seperti dalam beberapa hadis yang sahih. Yang keempat, annahu kana ya'tika mithli salsalatil jarah. Wahyu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti suara lonceng yang sangat keras tatkala dipukul, dan ini yang paling memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga di musim dingin yang paling dingin beliau mengeluarkan yatafassadu 'araqan, mengeluarkan keringat yang besar. Bentuk yang kelima, an yaral malak fi sarati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihi salam dengan bentuknya yang asli, dengan memiliki sayap 600 sayap seperti yang Nabi lihat ketika pertama kali beliau mendapatkan wahyu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq dalam Wahira dan ketika di Sidratul Muntaha. Yang keenam, ma yuhihi Allahu tabaraka ta'ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam mubasyara biduni wasitah. Wahyu yang Allah sampaikan secara langsung kepada Nabi yang sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara seperti dalam kejadian Mi'raj. Naam. Demikian jawabannya. Barakallahu fiik. Baik, ini Abu Basrum mana ini? Akhuna Basrum Papua atau yang mana ini? Barakallahu fiik. Beliau berubah namanya? Akunnya? Akhuna Basrum Papua ini? Masya Allah. Jadi barakallahu. Baik, silakan salat Isya dulu akhi Basrum. Barakallahu fiik. Allah yahfazak. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, mohon saran dari Ustadz buku terjemahan karangan ulama apa yang direkomendasikan untuk melembutkan hati. Jazakallahu khairan. Yang pertama ya akhi, sebaik-baik kitab yang kita baca untuk melembutkan hati kita adalah kitab suci umat Islam, Al-Quranul Karim. Inilah sebaik-baik kitab untuk melembutkan hati, demi Allah. Jika ayat Al-Quran tidak mampu lagi melembutkan hati kita, maka sungguh tidak akan ada lagi ucapan yang bisa melembutkan hati kita, kecuali istidraj. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW, seperti dalam Sahih Bukhari, Babu Riqaq, beliau khusus menyebutkan di sana, hadis-hadis Nabi yang akan melembutkan hati seseorang. Ya. Karena berbicara tentang hari kiamat, tentang hakikat alam barzah, hakikat dunia, ya. Di kitab Riqaq, walillahilham, ya, selama pandemi ini saya membuka kajian itu di Zoom dan online, di live di FB dan media sunnah setiap hari Rabu dan Kamis jam 10 pagi sampai selesai. Kita membaca kitab Riqaq, hadis-hadis tentang tazkiyatun nufus. Dan kita para ulama dalam hal ini cukup banyak, di antaranya Sahih Bukhari, Bab Riqaq, ya. Kemudian juga bisa membaca kitab 10 kaedah tentang pensucian jiwa karya Syekh Abdul Razak, ya. Kemudian juga mayoritas kitab Ibn Abi Dunya cuma butuh ditahqiq riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab beliau. Demikian juga Hilyatul Auliya, sebuah kitab yang membutuhkan tahqiq. Dan paling bagus adalah kitab Riqaq dari Sahih Bukhari. Kitab para ulama lainnya dalam hal ini adalah bisa dibaca Kitabu Jami' akhir dari Bulughul Maram, ya, kitab Jami' dari akhir Bulughul Maram, Riyadhus Salihin secara umum, ya, adalah kitab yang paling bagus dalam hal ini. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ana mau tanya di mana dapat kita beli kitab Kunuzus Sirah dan apa kiat-kiat agar supaya bisa belajar di Yaman. Baik, kitab Kunuzus Sirah ini mungkin bisa dipesan saya kemarin titip kepada seorang mahasiswa, mungkin nanti bisa berikan nomor Akhuna Farhan yang biasanya setiap sore beliau baca kajian kita ini, yang ini beliau utur karena ada kesibukan. Mungkin nanti Akhuna Imam Admin bisa memberikan nomor beliau, nanti silakan tanyakan kepada beliau. Adapun bagaimana kiat-kiat untuk bisa belajar ke Yaman, ya, yang pertama sekarang selama antum masih ada kesempatan belajar di Indonesia, seriuskan dulu belajar di Indonesia. Karena biasanya orang yang serius belajar di Indonesia, ketika keluar negeri pun dia akan lebih serius lagi. Orang yang ketika di Indonesia belajar yang enggak serius, rata-rata mau ke Yaman dan ke Madinah pun tetap enggak serius belajarnya, seringnya. Nah, walaupun manusia bisa saja berubah. Dan insyaallah ta'ala jika anda seorang yang bersyukur dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama di Indonesia, pasti Allah akan memberikan dan menambahkan nikmat ilmu itu kepada anda. Ya, baik dengan Allah berangkatkan ke Yaman, ke Madinah atau ke tempat lain, ataupun sekalipun anda tidak keluar negeri, Allah tambahkan ilmu antum, Allah memberkahinya karena keikhlasan, kesabaran, ya, dan kesungguhan di dalam menuntut ilmu agama. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan nikmatku tersebut atas kalian, dan jika kalian kufur, maka azabku amatlah pedih. Ya, maka usahakan di Indonesia ini belajar dengan silsilah. Jika anda seorang santri, ya, jika antum seorang santri, ya, misalkan, ya, dia belajar silsilah tauhid al-uluhiyah, usahakan tamatkan kitab al-usul thalatha atau thalathatul usul, ya, qawaidul arba', nawaqidul islam, al-usul sita, kitabut tauhid dengan syarahnya, kemudian kashfus syubhat, kemudian belajar silsilah al-aqidah, belajar lumatul i'tiqad, kemudian qawaidul mutlaq, kemudian al-aqidah wasitiyah, kalau bisa syarah yang Khalil Harras. Setelah itu belajar al-fatwa hamawiyah, kemudian belajar taqrib at-tadmuriyah, taqribnya Syekh Utsaimin, ya. Kemudian naik setelah itu kepada syarah aqidah at-tahawiyah. Setelah itu banyak membaca kutubul aqidah, kutub para ulama dalam pembahasan aqidah yang luas. Dalam bab nahwu usahakan selesai matan jurumiyah, kemudian syarah matan jurumiyah tufasaniyah atau yang lainnya, belajar al-mutammimah, ya, kemudian belajar qatrun nada, kemudian jika ada kesempatan lagi belajar syarah Ibnu Aqil lil Afiyah Ibni Malik, kemudian dalam mustalah hadis, ya, belajar al-Baiquniyah, kemudian Nukhbatul Fikr, kemudian naik kepada syarah Nukhbatul Fikr karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Nuzhatun Nawar, kemudian setelah itu belajar Ba'itsul Hadis atau Al-Muqirah, kemudian masuk ke dalam Dhawabit Jarh wa Ta'dil, setelah itu belajar syarah Ilal Tirmidzi al-Imam Ibnu Rajab dalam qaid fiqih. Hendaknya yang pertama kali seorang pelajarinya adalah qaid fiqih Imam Sa'di, karena ini salah satu kaidah fikih yang mudah dipahami dan sangat mencakup, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, atau Ar-Ra'id Al-Fara'id Al-Bahiyah, ya, Al-Bahiyah, ya. Setelah itu Qawaid Ibn Rajab dalam Usulul Fiqh, hendaknya dia menyelesaikan Al-Usul min Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian setelah itu Al-Luma' Asy-Syirazi, dan dulu Syekhuna Abdurrahman Syekhuna Yasin Al-Adini rahimahullah wa katabalahu syahada, menyatakan seorang talibul ilm belajar Al-Usul min Usul, kemudian Al-Luma' Asy-Syirazi, ini sudah cukup. Setelah itu dia banyak membaca kutubul para ulama dalam permasalahan usulul al-fiqh. Kemudian dalam masalah apa lagi? Sharaf, ya. Sharaf amthalatut tasrif dia hafal, ya. InsyaAllah itu sudah luar biasa, ya. Dan jika dia punya waktu baca kita belajar kitab durus fi sharaf, ya. Muzakirah fi sharaf tipis, atau sharaf yang ada di bait-bait terakhir dari Alfiyah bin Malik, namun itu membutuhkan guru yang mapan. Adapun dalam balaghah di sana ada durus fil balaghah, ya, yang mudah, ya. Setelah itu, ya, dia bisa mempelajari yang lebih dari itu. Namun yang paling penting adalah menghafal Al-Qur'anul Karim, menghafal mutun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah belajar sembari belajar aqidah dan nahwu, adapun fikih dia belajar kitab-kitab fikih yang para ulama merekomendasikannya, seperti Manhajus Salikin, kemudian Ad-Darari, ya. Kemudian setelah itu kalau dia ingin fokus fikih yang lebih mendalam, dia mencari gurunya yang mapan dan mereka akan memberikan arahan kepadanya kitab apa yang akan ia pelajari. Adapun bagaimana cara berangkat ke Yaman secara teknis, ya, mungkin bisa bertanya ke teman-teman yang sudah berangkat, ya. Dan sekarang masih lockdown Yaman, ya. Luar dalam lockdown. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kemudahan setelah itu. Apakah makna dari firman Allah Jalla wa'ala di dalam ayatnya yang mulia di dalam surat Ar-Ra'd, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jazakallahu khairan. Baik, untuk lebih memuaskan jawaban untuk pertanyaan ini, karena ini berkaitan dengan firman Allah Jalla wa'ala dan maksudnya, insyaAllah akan ana bawakan tafsirnya pada pertemuan besok insyaAllah. Mohon akhuna imam Japri WA, ya, pertanyaan ini. InsyaAllah jawaban untuk ini akan saya bacakan dari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di pada pertemuan besok, ya. Barakallahu fiik. Baik, yang berikutnya dari akhuna Rujal Mufti. Dari mana akhi Rujal Mufti? Barakallahu fiik. Dari Aceh, luar Aceh? Aceh Selatan, barakallahu fiik. Tapak tuan. Salam buat teman-teman di sana. Allah hafazak. Ustaz, mau nasihat Ustaz kepada kami terkait dengan sebagian da'i yang kita tahu mereka memiliki ilmu dan faedah yang sangat banyak, namun mereka enggan disebarkan ke media sosial. Beliau biasanya hanya memberikan faedah kepada orang atau pada majelis beliau saja dan tidak ridho bila di-share ke medsos. Ana juga bingung nih kalau ada dai seperti ini. Kalau beliau tidak ridho di-share ke medsos seperti sementara ia mau memberikannya kepada orang di majelis yang mau menghadiri majelisnya saja. Ya. Yang pertama, untuk menyikapi individu dai seperti ini, kita bersikap bijak terlebih dahulu ya. Terkait individu dai dai seperti ini, seorang sebelum menilainya perlu tabayyun terlebih dahulu. Mungkin ada suatu pertimbangan yang kita tidak tahu, yang andai kata kita tahu pertimbangan tersebut, maka kita akan memakluminya. Ini terkait individu, orang yang mempunyai sikap seperti ini dalam penyebaran ilmu ya. Adapun secara umum kita telah memahami apa yang diterangkan oleh para ulama bahwa merupakan prinsip dalam beragama adalah berilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya dan bersabar di atas itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada para sahabatnya untuk membawa beliau ke kaum mereka untuk berdakwah. Nabi datang ke Thaif menawarkan dirinya. Para ulama kita juga menyebarkan ilmunya di medsos Syekh Shalal Fauzan, Lajnah Daimah Mufti Saudi Arabia, Masyaikh dalam Masjidil Haram, dalam Masjid Nabawi. Mereka livekan ya. Mereka sharekan dalam bentuk video ataupun dalam bentuk audio ya, selain dalam bentuk kitab-kitab yang mereka tulis. Semua itu untuk mendapatkan pahala jariyah. Misalkan dia mengisi kajian, misalkan sekarang saya mengisi kajian di tempat seperti ini, yang hadir di sini hanya satu atau dua orang admin. Tapi walillah ilham dengan bantuan, dengan izin Allah Jalla wa'ala, semangat dan partisipasi kawan-kawan admin yang mau meluangkan waktunya, semoga Allah yang membalas mereka dengan yang lebih baik. Kajian di sini bisa ditonton di mana saja bagi orang yang bisa mengaksesnya, sehingga pahalanya pun lebih banyak jika kita ikhlas dan manfaatnya pun lebih luas. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini dan pertanyaan pun telah habis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.